wa tantadhiru thawab wa husnal aqibah. Dia mengharapkan pahala dan akibat yang baik min rabbiha subhanahu wa ta'ala. Dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Fahiya la tuaddi haqqa zawjiha min babil muqabalah. Dia tidak menunaikan hak suaminya dikarenakan sebab muqabalah, disebabkan karena imbal balik. In a'taha a'tadhu wa in mana'aha mana'adhu. Kalau suaminya memberikan maka dia berikan, kalau tidak maka tidak. Ya, bukan karena itu dia taat atau dia memenuhi hak-hak suaminya. Wa innama tu'tihi ala qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, innama alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Tetapi dia menunaikan, dia memberikan hak-hak suaminya dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Semata-mata menjadi tanggung jawab kalian apa-apa yang menjadi tugas kalian, apa yang menjadi ya, innama alaikum atau semata-mata kewajiban atas kalian itu adalah apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Dan kewajiban mereka adalah tanggung jawab mereka. Tu'addil hukuk, dia menunaikan hak-hak suaminya. Wahia ta'lamu anna Allah azza wa jalla la yudhi'u ajra man ahsana amala. Dan dia mengetahui bahwasanya Allah azza wa jalla tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi mereka yang melakukan perbuatan baik, melakukan amal kebaikan. Ini yang seharusnya selalu ditanamkan oleh setiap istri dan juga oleh setiap suami, bahwasanya kehidupan rumah tangga itu bukan hanya sekedar seorang laki-laki menunaikan tugasnya sebagai seorang laki, begitu juga seorang wanita. Atau hanya sekedar menunaikan fungsinya sebagai manusia yang dia hidup berpasang-pasangan. Tidak sekedar itu. Ya. Bahkan yang namanya pernikahan, kehidupan rumah tangga lebih daripada itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. hal-hal yang ada padanya pun merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya yang namanya pernikahan itu adalah nisfuddin, separuh agama yang separuhnya disempurnakan lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang kalau kita lihat apa-apa yang menjadi tanggung jawab, baik tanggung jawab seorang suami, seorang laki-laki baik sebagai suami atau sebagai bapak, begitu juga seorang wanita baik sebagai istri ataupun ibu, di dalam kehidupan rumah tangga, maka kita lihat bahwasanya semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak, baik suami memenuhi hak istrinya dan istrinya memenuhi hak suaminya, ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu Ta'ala hanya sekedar imbal balik semata, tidak. Atau bahkan bukan hanya sekedar pemenuhan tanggung jawab semata sebagai seorang istri ataupun sebagai suami, tapi lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu adalah sebagai ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia khawatir kalau dia tidak memenuhi hak-hak tersebut dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus selalu kita tanamkan, ini yang harus selalu kita niatkan, bahwasanya apa yang kita lakukan di dalam memenuhi hak-hak, baik istri memenuhi hak suami, begitu juga sebaliknya suami memenuhi hak istri, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadi perhatian bagi seorang suami ataupun istri adalah bagaimana dirinya memenuhi hak dari pasangannya masing-masing. Ya, tidak melihat apakah suaminya atau istrinya sudah memenuhi haknya baru dia penuhi haknya, bukan demikian. Tetapi apa yang menjadi tanggung jawab dirinya, ya, apa yang menjadi kewajiban dirinya, itu yang dia penuhi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama alaikum ma humiltum wa innama alaihim ma humilu. Ya, semata-mata yang menjadi kewajiban kalian adalah apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Ini yang kita pikirkan. Adapun yang menjadi kewajiban orang lain, biarlah itu menjadi tanggung jawab mereka. Ya, setiap kita akan dihisab, setiap kita akan diperhitungkan amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus karena pembahasan kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak seorang suami, Maka bagi seorang istri, hendaknya dia mengetahui ya, apa yang menjadi hak dari suaminya, dan hendaknya dia berusaha untuk memenuhi hak-hak tersebut. Sekali lagi, bukan dalam rangka sebagai balas budi atau hanya sekedar tanggung jawab saja. Tanggung jawab jelas, tapi tidak terbatas pada itu. Ingat bahwasanya ini merupakan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullahu taala, "Li'anna az-zawjata al-muslimata al-mubarakah ta'lamu anna dinaha qad 'azzama haqqa az-zawj ta'dhiman kabira." Karena seorang wanita muslimah yang penuh barokah, dia mengetahui bahwasanya agamanya mengagungkan hak-hak dari seorang suami dengan pengagungan yang besar. Fa inna nabiyaha wa habibaha sallallahu alaihi wasallam qala, karena nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya," sujud adalah salah satu ibadah, bahkan salah satu ibadah yang terbesar yang hanya boleh diberikan, ya, yang hanya boleh dilakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seandainya perkara ini diperbolehkan, ya, seandainya perkara ini diperbolehkan, menunjukkan perkara ini hukum asalnya tidak boleh dan tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah. Ya, tapi Rasulullah SAW mengatakan seandainya, ya, aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada yang lainnya, diperkenankan untuk demikian. Ya, maka siapa yang diperintahkan untuk sujud dan kepada siapa? Beliau mengatakan, "La amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Niscaya aku akan perintahkan seorang istri, seorang wanita, untuk dia sujud kepada suaminya. Ya, jelas hadis ini menunjukkan begitu besarnya hak seorang suami, hak seorang suami terhadap istri. Bahkan ketika seorang wanita dia sudah memiliki seorang suami, hak suami itu lebih besar daripada hak orang tua. Ini harus diingat. Ya, hak suami itu lebih besar dari hak orang tua. Wala tu'addil mar'atu haqqa zawjiha hatta law sa'alaha nafsaha 'ala qathabin la a'tadhu. Dan seorang wanita itu tidak memenuhi hak suaminya hingga seandainya suaminya meminta dirinya, walaupun dirinya sedang di atas kendaraan, di atas pelana, niscaya dia akan memberikannya untuk suaminya. Dalam keadaan apapun dia siap untuk memenuhi hak suaminya. Ya. Wa qala an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam, "La tajidu imra'atun halawatal iman hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang wanita itu mendapatkan manisnya iman hingga dia memenuhi, hingga dia menunaikan hak dari suaminya. Fatariku wujudani halawatil imanil mar'atil muslimah antu addiya haqqa zawjiha. Maka jalan untuk mendapatkan manisnya keimanan bagi seorang wanita muslimah adalah dengan dia memenuhi dan menunaikan hak suaminya. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu la tu'addi haqqallahi hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang wanita itu tidaklah dia memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Al-mar'atu salihah tatafana fi adai haqqi zawjiha. Seorang wanita yang salihah, dia menghabiskan waktunya untuk memenuhi hak dari suaminya. Wala tata'azamu syai'an tu'addihi ila zawjiha. Dan dia tidak merasa hebat, dia tidak merasa bahwasanya itu adalah suatu yang besar ketika dia memenuhi sesuatu dari perkara atau yang menjadi hak suaminya. Kenapa? Limada? Li'annaha ta'lam anna nabiyaha sallallahu alaihi wasallam qala kalimatan azimah tadullu ala anna al-mar'ata mahma addat min amrin ila zawjiha fa zawjuha yastahiqqu a'zam. Karena dia tahu bahwasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang sangat besar, kalimat yang sangat agung. Dia tahu yang menunjukkan bahwasanya, kalimat yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita, ya, bagaimanapun dia telah memenuhi perintah atau memenuhi hak dari suaminya, maka suaminya itu berhak yang lebih besar daripada itu. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, law salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Seandainya boleh bagi seorang, bagi manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya, ya, maka niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suaminya atas dirinya. Ya, hadis ini sebagai pendukung dari hadis yang tadi. Ya. Untuk tahrir hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dan tahrirnya ada di dalam, disebutkan dalam kitab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law ta'lamul mar'atu haqqa zawjiha 'alaiha ma qa'adat ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafraq. Dan Nabi SAW bersabda, seandainya seorang wanita itu tahu apa yang menjadi, betapa besarnya hak suaminya atas dirinya, niscaya dia tidak akan istirahat, niscaya dia tidak akan duduk, ya, istirahat, ma hadara ghadauhu wa asha'uhu. Ya, selama ya hadara ghadauhu, ya dia belum menyiapkan ghadanya, ya makan siangnya dan makan malamnya sampai dia selesai. Ya, artinya siang dan malam dia siap untuk memenuhi hak dari suaminya. Ya, ini kalau seorang wanita itu mengetahui dan menyadari ya betapa besar dari hak seorang suami pada dirinya. Ya, hak seorang suami atas dirinya. Ya, al-mar'atul muslimah as-salihah idza addat haqqa zawjiha la tamtannu alaihi bidzalik. Seorang wanita yang muslimah yang salihah, ketika dia menunaikan hak suaminya, dia tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah dia tunaikan. Ya, bal ta'lamu li zawjiha fadlahu, bahkan dia mengetahui apa yang menjadi keutamaan dari suaminya tersebut. Li'annaha tantaliqu min diniha. Ya, kenapa dia tidak mengungkit-ungkit, kenapa dia tidak mempersalahkan, walaupun mungkin berat ya baginya, tetapi dia siap untuk melaksanakan dari hak suaminya. Karena dia tahu, dan karena apa yang dia lakukan itu ya bukan hanya sekedar tanggung jawab dia saja untuk memenuhi tanggung jawab, atau lebih ya rendah daripada itu, hanya sekedar imbal jasa saja, balas budi saja, tidak. Ya, li'annaha tantaliqu min diniha, karena apa yang dia lakukan ya itu bertolak dikarenakan agamanya. Ya, apa yang menjadi landasan dia adalah agamanya. Ya, tanduru ila aqwalin nabiha, yang dia lihat adalah sabda-sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, yang jujur dan yang benar dan dibenarkan sallallahu alaihi wasallam, alladhi qala fihi rabbuhu, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azizun 'alaihi ma anittum, berat bagi dia apa yang memberatkan kalian, harisun alaikum, dia bersemangat atas kalian, wabil mu'minina raufur rahim, dan dia hamba mengasihi, dan dia mengasihi dan menyayangi terhadap orang-orang yang mukmin. Wala taltafitu ila taswilati syayatinil insi wal jin, dan dia seorang wanita muslimah yang salihah, dia tidak berpaling terhadap bujuk rayunya syaitan, baik dari kalangan jin dan ins, allati zahiruha ar-rahmah, zahiruha hukukul insan, yang zahirnya itu adalah rahmah, yang zahirnya seolah-olah menunjukkan kasih, ya menunjukkan ya orang itu memiliki peduli pada seorang wanita muslimah, ya yang zahirnya seolah-olah memenuhi hak-hak manusia HAM, wa batinuhal azabul mubin, akan tetapi batinnya, intinya ya dalamnya ya adalah azabul mubin, azab yang sangat nyata. Fa inna syaitan yastakhdimu awliya'ah minal insi wal jin liyahdima baital mar'ah, karena yang namanya syaitan dia menggunakan ya bantuan dari wali-walinya, wali-wali syaitan, baik dari kalangan ins ataupun jin, dari kalangan manusia atau dari kalangan jin, untuk menghancurkan baitil baital mar'ah, ya, rumah tangga seorang wanita. Ya, hati-hati. Ya, karena ya apalagi dengan zaman informasi yang sedemikian mudahnya, ya, dan keterbatasan atau mungkin lebih tepatnya kemalasan dari kita untuk menuntut ilmu agama, ya, sehingga hal-hal yang seperti ini terkadang kita lalai, ya, terkadang kita lalai. Kalau masing-masing kita menyadari bahwasanya ya dia sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang suami, ya, kehidupan rumah tangganya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya berusaha untuk memenuhi hak dari pasangannya masing-masing. Ya. Maka ini yang akan menjadi sebab utama dari kebahagiaan dari suatu rumah tangga. Ya. Tapi andaikan misalnya, andaikan mungkin ya seorang suami dia tidak mengetahui hak istrinya, tapi seorang istri dia mengetahui. Ya, seorang istri dia mengetahui hak suami. Seorang istri dia mempelajari agama dan dia tahu hak suaminya. Ya, dan mungkin dari suaminya ada kekurangan di dalam memenuhi hak dari istrinya. Ya. Maka seorang istri yang salehah bukan itu yang dia pikirkan. Ya. Bukan karena dia memberi maka saya beri. Kalau dia tidak memberi, saya tidak memberi, bukan itu. Dia tetap untuk bisa menjadi istri yang terbaik bagi suaminya yang berusaha, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khawatir kurang di dalam memberikan hak dari suaminya. Dia tetap berusaha untuk memenuhi hak suaminya. Ya. Tidak ada terpikir sedikit pun di dalam benaknya, ya, bahwasanya dia merasa terbebani misalnya atau merasa terzalimi. Tidak. Oh ya, karena sebagaimana yang disebutkan tadi, apapun yang dia lakukan untuk suaminya, maka suaminya lebih berhak lebih besar daripada itu. Ya, karena dia tahu bagaimana besarnya hak seorang suami. Ya. Maka kalau ini yang menjadi dasar seorang wanita muslimah di dalam kehidupan rumah tangganya, ya, mendasarkan, ya, melandaskan segala sesuatunya di atas ad-din, di atas agama ini, ya, maka insya Allah ini yang akan menjadi sebab utama bagi kebahagiaan seorang istri atau kebahagiaan dari rumah tangganya. Qala al-mar'atu salihatu al-mubarakah ta'lamu annaha laysat imma'atan fi baitiha ballaha makanatuha fi baitiha fahiya ra'iyatun li baitiha. Seorang wanita muslimah yang penuh barokah, dia mengetahui bahwasanya dirinya bukanlah imma'ah, ya, bukanlah dirinya seorang yang sekedar part time saja, sampingan saja di rumah tangganya, tapi justru itu yang menjadi tugas utamanya. Dia memiliki kedudukan yang besar, fungsi yang besar di dalam rumah tangganya. Fahiya ra'iyatun li baitiha. Dialah ra'iyah. Dialah yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga suaminya. Wa ada'u haqqi zawjiha min ada'i hadhihi ri'ayah. Ya, dan menunaikan tanggung jawab suaminya ini merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan tanggung jawab dia. Ya, di dalam kehidupan rumah tangganya. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ya, seorang wanita itu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang wanita itu ra'iyah, dia pemimpin di dalam ya rumah suaminya, yaitu dia memimpin anak-anaknya, dia sebagai ibu rumah tangga. Ya, ini profesi yang paling berkarir di dalam karir seorang wanita. Ya. Yaitu sebagai ibu rumah tangga. Ya, jangan remehkan ini profesi ini. Ya. Karena upahnya bukan dari manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang ya, ketika kalau ibu-ibu ngumpul dengan ibu-ibu yang lainnya, ya bertanya tentang profesinya, seorang ibu rumah tangga minder, ya bahwasanya dirinya adalah sebagai seorang ibu rumah tangga saja. Kenapa harus minder? Kenapa harus malu? Justru dia berbangga, ya bisa saja dia untuk misalnya keluar dari rumahnya. Ya, menyerahkan anaknya kepada ya, babysitter misalnya, atau kepada pengasuh, atau istilah orang sekarang pada neninya. Ya, terus dia berkarir ya, dengan karir yang semakin tinggi. Bisa saja. Tetapi dia tidak memilih itu. Ya, dia memilih untuk menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Ya, anak-anaknya yang membutuhkan kasih sayang dirinya kapanpun. Ya. Bukan kasih sayang seorang babysitter. Bukan kasih sayang seorang neni. Ya. Bukan itu yang dibutuhkan anak-anak kita, tapi kasih sayang seorang ibu. Ya. Maka dia siap itu. Kenapa harus minder? Justru dia yang harus bangga. Ya. Ketika orang lain tidak bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya, dia bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya. Ya. Dan sekali lagi, bukan dia merasa berat dalam melakukan hal itu, tapi justru dengan penuh kesadaran, ya, dengan ilmu bahwasanya apa yang dia lakukan bukan hanya sekedar memenuhi tanggung jawab, tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu ditanamkan ya bagi di dalam hati kita, dalam hati seorang istri, bahwasanya ketika dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri, ketika dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, bukan hanya sekedar tanggung jawab di dunia saja, tapi tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah fungsi dia. Yang fungsi ini saat ini banyak diabaikan ya oleh yang namanya wanita. Ya. Dengan alasan tadi, alasan persamaan hak antara wanita dan pria. Ya, bahwasanya yang namanya wanita itu berhak untuk berkarir. Ya. Dan Islam sekali lagi tidak melarang seorang wanita itu untuk bekerja dengan syarat-syaratnya. Tapi bukan apa yang dimaksudkan saat ini. Ya, dengan sebebas-bebasnya campur baur antara wanita dan pria. Ya. Kemudian namanya wanita berdandan secantik-cantiknya untuk mendapatkan posisi yang paling tinggi. Waliyadu billah. Ya. Hanya saja ada karir dia yang lebih utama. Dan untuk itulah ya, dia ada. Itulah fungsinya sebagai seorang wanita, yaitu sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya, sebagai penanggung jawab dari rumah tangga ya, suaminya. Dia yang tanggung jawab ketika suaminya ya mencari nafkah. Ya, untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dia yang bertanggung jawab ya, atas rumah suaminya tersebut dan isinya. Ini yang harus selalu kita sadari. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Ini ancaman, dan ancamannya bersifat umum, ya. Dan masuk dalam ancaman ini adalah seorang, baik itu suami ataupun istri, yang dia tidak memenuhi tanggung jawabnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba itu yastar'ihillahu ra'iyatan, Allah berikan tanggung jawab bagi dia sebagai pemimpin dari rakyat-rakyatnya. Ya. Sebagai pemimpin, ya. Seorang suami, seorang rumah, laki-laki pemimpin secara umum dalam rumah tangganya. Ya. Sementara seorang istri, dia yang memimpin sebagai atau rumah tangganya, dia yang memimpin anak-anaknya, yang membereskan segala urusan rumah tangga. Ya. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yamutu yawma yamut, ketika dia mati, wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dalam keadaan dia ghash, ya, melakukan tipu daya terhadap rakyatnya, artinya dia tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dia lalai terhadap rakyatnya, yaitu dia, siapa yang dia pimpin? Apa yang dia pimpin? Melalaikan tanggung jawabnya. Ya. Illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba melakukan yang demikian ini kecuali Allah haramkan surga baginya, wal iyadu billah. Yan bagi alaina an nu'alliman nisa ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi zawj hatta turdiyal mar'atu rabbih rabbaha wa tuhaqqiqa sa'adata fi baitiha. Maka sepantasnya kita untuk mengajarkan pada kaum wanita, ya, apa-apa yang datang dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan hak-hak seorang suami. Sehingga kalau seorang wanita itu memenuhi apa yang menjadi hak suaminya, maka dia akan mendatangkan ridha dari Rabbnya. Ya. Dan akan hal inilah yang akan merealisasikan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Qala hafizahullahu ta'ala, min haqqi zawj, ya, setelah kita, terutama bagi seorang wanita, hendaknya dia sadar sekali lagi bahwasanya apa yang ketika dia menjadi atau menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, ya, maka itu adalah ibadah, bukan hanya sekedar tanggung jawab. Sekali lagi, ibadah kepada Allah yang upahnya, yang balasannya, ya, dia harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada apa saja yang menjadi hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Qala hafizahullahu taala, min haqqi zawji ala zawjatihi, di antara hak seorang suami atas istrinya, antuti'ahu fi ghairi maksiatillah, adalah untuk, ya, seorang istri itu mentaati suaminya pada perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tata'allala wala tata'allalu bisyughlin an dhalik, dan dia tidak mencari-cari alasan. Ya. Alasan-alasan yang menyatakan bahwasanya dia sibuk dari memenuhi hak dari suaminya, yaitu untuk taat kepadanya. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah ditanya an khairin nisa tentang sebaik-baik wanita. Faqala, maka beliau menjawab, allati tuti'u zawjaha idza amaraha. Sebaik-baik wanita adalah yang dia mentaati suaminya kalau suaminya memerintahkan kepadanya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan sahihkan Al-Albani. Dihasankan oleh Imam Al-Albani. Fal mar'atu salihatul mubarakah. Seorang wanita yang salehah, yang penuh barakah. Tuti'u zawjaha idza amara. Dia taat kepada suaminya ketika suaminya memberikan perintah. Tami'atan antanala hadhihi syahadah al-ghaliyah al-aliyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah. Kenapa? Karena dia mengharap untuk menggapai persaksian yang sangat mahal, persaksian yang sangat mulia ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana baiknya seorang wanita itu, yaitu sebaik-baik wanita adalah yang patuh, yang taat kepada suaminya. Begitu juga wahia targhabu fi dukhuli jannati rabbiha. Dia menginginkan untuk masuk ke dalam surga Rabb-nya. Allati a'adallahu fiha li'ibadis salihin. Yang Allah persiapkan surga tersebut bagi hamba-hambanya yang saleh. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga-surga yang kenikmatannya belum pernah disaksikan oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hatinya manusia. Fahiya ta'lamu anna an-nabiyah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dan dia mengetahui bahwasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dia tahu bahwasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita itu menunaikan salat yang 5 waktu, dia menjalankan puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya. Ya, 2 yang pertama adalah hak Allah, 2 hal yang berikutnya adalah hak suaminya. Hak suaminya yang harus dia taati. Ya, karena seorang disebut saleh, apa pengertian seorang yang saleh? Seorang yang dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak hamba. Baru dia disebut dengan saleh. seorang wanita yang salehah. Ya, sebutkan di sini empat hal yang memenuhi hak Allah dan hak hamba. Dan hamba yang paling berhak untuk dia penuhi haknya adalah suaminya. Ya, dia sholat, dia puasa, ini adalah hak Allah yang dia penuhi. Kemudian dia menjaga kehormatannya, kemudian dia taat kepada suaminya, ini adalah hak dari hamba. Dan suaminya adalah hamba yang paling berhak untuk dia penuhi haknya. Maka apa balasan bagi mereka yang seperti ini, wanita yang seperti ini? Qila laha, dikatakan kepadanya nanti, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'at. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Ya, subhanallah. Ini pahala, ini ajr, balasan. Di antara balasan dan keutamaan, ya, bagi mereka wanita, ya, yang dia memenuhi hak Allah dan memenuhi hak suaminya. Udkhulil jannata, ya, masuklah ke dalam surga min ayyi abwabil jannati syi'. Dari pintu surga mana saja yang kau kehendaki. Subhanallah. Ya, yang belum tentu yang namanya laki-laki dia mendapatkan keutamaan yang demikian. Ya. Wa hiya takhafu min ghadabi rabbiha wa iqabihi in asat zaujaha. Di sisi lain dia juga takut. Ketika dia takut dari kemurkaan Rabb-nya, dia takut dari hukuman dan sanksi dari Rabb-nya kalau dia melakukan maksiat kepada suaminya. Kenapa? Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati iznan. Manusia yang paling keras, manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat itu ada dua. Imra'atun asad zaujaha, seorang wanita yang dia melakukan maksiat kepada suaminya, dia tidak taat kepada suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Dan seorang imam, pemimpin yang memimpin suatu kaum, tetapi kaum tersebut benci kepadanya. Fal mar'atu al muslimatu tuqbilu ala ta'ati zawjiha wa takhafu min isyani zawjiha. Maka seorang wanita yang muslimah itu, ya, dia berusaha untuk terus memenuhi hak atau taat kepada suaminya, dan dia khawatir untuk bermaksiat kepada suaminya. Li'annaha tarju thawaballah wa takhafu iqabah. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah, ganjaran bagi mereka yang taat kepada suaminya. Wa takhafu iqabah, dan dia takut akan sanksi dan hukuman dari Allah bagi mereka yang bermaksiat kepada suaminya. Ini asalnya. Lakinnaha ma'ata'atiha li zawjiha la tuti'uhu illa fi ghairi ma'siyatillah. Akan tetapi dalam keadaan dia mentaati suaminya, dia tidak mentaati suaminya kecuali pada perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Ini yang menjadi patokan. Patokan sejauh mana ketaatan seorang itu kepada ketaatan manusia lainnya. Ya, karena kita sebagai seorang manusia diperintahkan untuk taat kepada orang yang memang berhak untuk kita taati. Kalau ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ini jelas. Wa ulil amri minkum. Di antara ketaatan kepada manusia lainnya adalah ketaatan kepada ulil amr. Pada hukumah, pada pemerintah. Di antara ketaatan kepada manusia lainnya adalah seorang anak kepada orang tuanya. Di antara ketaatan kepada manusia lainnya adalah ketaatan seorang istri kepada suaminya. Tetapi ketaatan kepada manusia-manusia ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang sifatnya dibatasi dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada Rasulnya. Kalau sudah bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh lagi ditaati. Ya, terhadap apa yang merupakan maksiat kepada Allah. Begitu juga ketaatan seorang istri kepada suami. Kita sudah jelaskan bagaimana besarnya hak suami terhadap atas istri. Ya, dan bagaimana ya seharusnya seorang istri itu untuk senantiasa berusaha memenuhi hak suaminya, mengharapkan pahala dari Allah, khawatir akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang senantiasa hendaknya ditanamkan ya dalam hati-hati seorang wanita, sehingga ya dia senantiasa mengharapkan pahala dari Allah dari setiap apa yang dia lakukan dalam rangka upaya dia untuk memenuhi hak dia sebagai seorang istri. Tetapi juga ingat apa yang menjadi batas dari ketaatan itu. Ketika perkara-perkara yang sudah kaitannya adalah dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk taat kepada suaminya di dalam perkara yang perkara tersebut adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan dia kepada suaminya adalah dalam rangka ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ketaatan kepada suami sudah tidak sejalan dengan ketaatan kepada Allah, maka yang harus didahulukan adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Ini yang menjadi patokan kita. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, pada perkara-perkara yang merupakan maksiat kepada Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Untuk kelanjutannya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang intinya bagi seorang istri, yang pertama dia harus menyadari betapa besar hak dari suaminya atas dirinya. Dan dia harus juga menyadari bahwasannya ketika dia memenuhi hak suaminya itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu akan bernilai lebih. Dia mengharapkan pahala dari Allah dan khawatir akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika dia mentaati suaminya, di situ ada batas yang tidak boleh dilewati, yaitu perkara-perkara yang termasuk dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tidak boleh bagi seorang istri untuk mematuhi suaminya di dalam perkara-perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.